بسم الله الرحمن الرحيم. Bangkit dari sujud dalam keadaan yang telah tadi kita lihat, dan sekarang orangnya sedang menghilang. Alhamdulillah datang yang baru ya. Pelan-pelan. Nah, ini belum sujud sudah langsung duduk ya. Baik. Sekarang coba dimulai dari sujud lagi. Izin. Perhatikan teman-teman sekalian. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 304. Terdapat juga tadi yang disebutkan di Abu Daud nomor hadis 963 dari Abu Khobaid As-Sa'idi. Dalam posisi duduk ini, pertama Rasulullah SAW bangkit dari sujudnya pelan-pelan, kemudian melipat, membentangkan kaki yang kirinya. Bahasanya asna. Asna itu dilakukan dengan penuh ketenangan, tidak buru-buru. Di saat Anda bangkit dari sujud pun jangan buru-buru, bangkit dengan tenang. Kemudian lipat dengan tenang, bentangkan, waqa'ada 'alaiha, lalu menduki. Tadi kita sampai sini. Baik. Sesuatu yang dilipat lalu kemudian kita beraktivitas di atasnya atau kita bentangkan, kita beraktivitas, itu disebut dengan farah. Kalau lebar atau nyaman kita beraktivitas di atasnya disebut dengan firash. Tapi kalau kita berusaha untuk menghamparkannya atau melipatnya lalu kita duduk di atasnya atau beraktivitas, maka tambahkan hamzah wasal di depannya dengan ta. Ketika ditambahkan merubah kalimatnya menjadi istirash. Maka duduk yang melipat kaki bagian kirinya dibentangkan kemudian diduduki, maka duduk ini yang dikenal dalam istilah fikih dengan nama istirash. Artinya yang melipat sebagian kaki kirinya untuk diduduki di atasnya. Jelas ke sini? Baik. Tolong jangan hafalkan istilah, kami menginginkan kita memahami istilah yang dimaksudkan. Lalu bagaimana posisi selanjutnya? Pelan-pelan, fokus. Thumma sana ridlahul isra wa qa'ada alaihi. Perhatikan. Wa qa'ada alaihi, lalu duduk di atasnya. Kalimat qa'ada kalau diletakkan pada kata istirash, ini menunjukkan kesan bahwa yang satunya tidak dilipat tapi tegak. Karena itu ketika yang kirinya dilipat seperti ini, yang kanannya tidak ikut melipat. Tidak ikut melipat tapi tetap tegak seperti ini. Tegak seperti ini, bangkit sedikit. Agak angkat sedikit mas. Ini yang dilipat. Agak angkat sedikit. Ini yang dilipat. Yang ini tetap posisi semula. Hanya jemari ini, jemari kakinya dilipat menghadap ke arah kiblat. Jelas ya? Kiri. Yang ini dilipatkan ke sini, hamparkan. Kemudian diduduki. Kaki kanannya tidak dilipat ke samping kirinya, tapi tetap tegap. Kemudian yang jemarinya ini yang dilipat ke arah kiblat begini. Jelas ke sini? Fokus sebentar, karena ada orang-orang yang duduknya satu, angkat sebentar. Kakinya ke sini kan? Seperti ini. Jadi kanan dilipat, kiri dilipat, baru duduk di atasnya seperti ini. Ini yang keliru. Saya ulang. Angkat sebentar. Fokus pelan-pelan. Nanti di lain kesempatan kita sambungkan dengan layar ya, supaya lebih jelas terlihat. Yang kiri dilipat begini, tahan mas, tahan. Lipat begini. Yang kanan ada sebagian yang melipat juga ke sini, lalu ditumpangkan ke kiri, kemudian diduduki. Ini diantara sebagian cara duduk yang keliru. Jelas ke sini? Baik. Ulangi. Duduk yang tepat. Ini yang dilipat. Ini yang diduduki, yang kiri. Yang kanan tetap posisi semula, hanya jemarinya kemudian dilipat ke arah kiblat. Jelas ke sini? Baik. Tahan. Belum selesai. Fokus. Setelah duduk seperti ini, waqa'ada 'alaiha mu'tadilan. Fokus. Waqa'ada 'alaiha mu'tadilan. Kemudian setelah duduk di kaki yang kiri ini yang terlipat, mu'tadilan, beliau duduk dengan tegak. Jadi punggungnya tidak maju ke depan begini. Tidak juga serong ke kanan seperti ini atau ke kiri begini, tapi disebutkan kana mu'tadilan, duduk tegak. hatta ya'uda kullu 'azmin ila mawdi'ihi, sampai-sampai tulang-tulang rusuk yang ada di punggungnya ini kembali menempati posisinya semula seperti saat berdiri tegak. Ya, jadi saat Anda duduk iftirash ini, maaf, contoh dari nabinya, Anda tidak membungkuk begini. Gitu. Ataupun tidak miring kanan kiri, tapi posisi yang tegak seperti ini. Dikembalikan. Plus. Baik, baru setelah itu thumma ahwa sajidan. Pakai thumma, artinya ada jeda antara duduk dengan aktivitas selanjutnya. Baru setelah itu Nabi SAW sujud yang kedua. Antara duduk ini dengan sujud yang kedua digambarkan dalam hadis yang menggunakan kata thumma. Artinya ada aktivitas yang dilakukan saat duduk seperti ini sebelum sujud yang kedua. Apa aktivitasnya? Kita sambungkan pada hadis selanjutnya. Teman-teman fokus. Duduk seperti ini sekali lagi, itu disebut kemudian dalam bahasa para ulama mengambil hadis dari riwayat Al-Bukhari nomor hadis 828. Ini lebih rinci kalimatnya. Lebih rinci. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qa'ada fi rak'atayn, jika beliau duduk di setiap dua rakaat sama dengan duduk di antara dua sujud. Fa jalasa ala ridlahi al-yusra, maka beliau duduk pada kaki yang kirinya. Yang ini wa nasaba ala al-yumna, kemudian yang kanannya tetap ditegakkan begini lalu dilipat. Wa kana mu'tadilan, kemudian punggungnya tetap sejajar. Jelas di sini? Baik. Bisa diteruskan? Ya, kalau sudah jelas di sini, kita coba teruskan pelan-pelan. Teman-teman, kalau ada yang belum paham, nanti tolong hadirkan dalam tulisan. Nanti kita coba pelan-pelan atasi persoalan-persoalan dimaksudkan. Ya. Saya tidak ingin di tempat ini ada manusia-manusia mensana in corpore sano. Ustadznya nerangin ke sana, pemahamannya ke sono. Ya. Nah, jadi kita fokuskan supaya tepat. Lanjut ya. Setelah seperti ini, apa yang dilakukan? Izin. Ini esensi yang paling penting. Kan ada kaitan dengan sujud. Anda gagal memahami yang ini, Anda kehilangan momentum yang sangat dahsyat di sini. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 370 didapati pula di Ibnu Majah. Ibnu Majah nomor hadis 371 sampai 372. Ibnu Majah nomor hadis 371 sampai 372. Baik, pelan-pelan. Boleh saya hapus dulu ini? Hapus dulu. Ya, seperti biasa. Datang sendiri, merangkan sendiri, tulis sendiri, hapus sendiri, dan tiap bulan seperti ini. Alhamdulillah. Jangan khawatir ya, Anda fokus saja, saya yang pegang langsung. Fayaqulu, maka Nabi SAW kemudian berdoa. Jadi doa yang diucapkan dalam duduk di antara dua sujud itu setelah posisi kita duduknya sempurna seperti tadi. Jadi bukan Anda baru bangun langsung doa, itu tidak tepat. Baru bangkit Anda Allahu Akbar langsung doa misalnya, itu tidak tepat. Jadi yang diinginkan duduk dulu, tenangkan keadaan kita, setelah tenang cara duduknya, baru di situ memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca? Perhatikan sini pembahasan kita, satu belajar tentang cara, yang kedua bacaan, yang ketiga esensi. Ini sudah sekarang. Fokus. Sayaqulu, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa. Beliau berkata, satu, kalau Anda perhatikan di riwayat Musnad Ahmad ya, Musnad pertama nomor hadis 173 sampai At-Tirmidzi sampai ke Ibnu Majah, setidaknya Nabi pernah membacakan dengan 1 sampai 3 bacaan. Satu, beliau baca dengan singkat Rabbil Fili, Rabbil Fili. Rabbil Fili diulang dua kali. Saya ulang. Bacaan pertama yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika bangkit